إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إن شاء الله mulai malam ini kita masuk Kitabul Hajj. Awal dari Kitabul Hajj al-muallif al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah membawakan hadis-hadis tentang al-mawaqit, ya, pada bab al-mawaqit. Al-mawaqit ini bentuk jamak dari miqat. Taib, sebelum kita masuk pada hadis-hadis yang disebutkan pada bab ini, kita akan baca muqaddimah dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, Kitabul Hajj, Babul Mawaqit. Al-Hajj huwa ziyaratul baitil harami li'amalin makhsusin fi waqtin makhsusin. Bahwa berhaji maknanya adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram, yakni Ka'bah, li'amalin makhsusin, dalam rangka menunaikan perbuatan yang khusus. Fi waqtin makhsusin, yang dilakukan di waktu yang khusus pula. Tayyib, ini pengertian dari haji. Dan ini ta'rif atau pengertian secara syar'i. Ya, pengertian secara syar'i. Adapun pengertian secara lugawi yang biasanya para ulama mendahulukan pengertian atau ta'rif secara lugawi sebelum syar'i atau sebelum istilahi. Secara lugawi, al-hajj maknanya adalah al-qasdu. Ya, al-qasdu, makna menyengaja atau menuju. Sehingga sebagian ahlul ilm seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada kitab beliau Tanbihul Afham, memberikan definisi secara syar'i bahwa al-hajj adalah qasdu Makkata wal masyairi li ada'il manasik. Yani menyengaja mendatangi Makkah dan al masyair, yani tempat-tempat pelaksanaan dari rangkaian manasik, baik itu masyaril haram maupun masyaril halal. Li ada'il manasik, dalam rangka melaksanakan manasik, jadi manasik haji. (Tuh) Kata beliau, wa huwa ahadu arkanil islamil khamsati. Di mana haji adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang lima, allati la yatimul islamu illa bijtima'iha. Di mana tidak akan sempurna keislaman kecuali dengan terkumpulnya rukun-rukun yang lima tersebut. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baitil haram man istata'a ilaihi sabila. Di mana rukun-rukun Islam yang lima itu, kata beliau, adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini rukun yang pertama. Ini persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan persaksian bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini rukun yang terbesar, ya, yang dengannya seorang masuk ke dalam Islam, yang dengannya amalan-amalan menjadi sah, ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang dilakukan oleh orang kafir, ya, selagi dalam kekufurannya, maka amal-amal mereka mardud, ya, tidak diterima. Kemudian wa iqamus shalah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Ya, salat pada kedudukan yang kedua dikarenakan salat merupakan ibadah, ya, yang paling agung setelah syahadatain. Ya, sampai-sampai sebagian ahlul ilm menghukumi atau berpendapat bahwa tarikus shalah kafir, ya, orang yang meninggalkan salat, ya, kafir. Di sini menunjukkan bagaimana pentingnya salat, ya. Kemudian wa ita'uz zakah, yang ketiga dari rukun-rukun Islam adalah menunaikan zakat. Taib. Menunaikan zakat pada kedudukan yang ketiga. Dikarenakan agungnya zakat serta besarnya manfaat zakat, ya, bagi kaum muslimin. Kemudian berikutnya wasaum Ramadan. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wahajjul baitil harami man istata'a ilaihi sabila. Dan berhaji ke al-baitul haram, yani ke Ka'bah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanannya. Ya, terkhusus pada ibadah haji di sini, ya, digantikan dengan istita'ah. Padahal jika kita perhatikan, semua jenis ibadah itu tidak lepas dari istita'ah. Namun kenapa disebutkan secara khusus pada ibadah haji? Dikarenakan ibadah haji ini ibadah yang terkumpul padanya ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ya, yang tidak setiap orang diberikan kemampuan, ya, untuk melaksanakannya. Ini sisi faidah yang disebutkan para ulama. Kenapa dalam permasalahan haji ini, sebagaimana dalam hadis, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abdullah ibn Umar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bunyian Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ya wal hajjil baiti wa shaumi ramadan. Ya. Nah, di sini disebutkan tentang rukun-rukun Islam yang lima, yang merupakan ya, bangunan yang dengannya tegak Islam. Kemudian disebutkan juga di dalam ayat, Wailahi 'alan nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditunaikan ya oleh manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan menempuh perjalanannya. Ya, digandingkan dengan istita'ah. Tadi sudah disebutkan sisi alasannya dikarenakan pada ibadah haji ini terkumpul ibadah badaniyah dan ibadah madiyah. Ya, berbeda halnya dengan sholat, itu ibadah badaniyah. Ya, meskipun ada di sana perkara yang kaitannya dengan harta, namun ya tidaklah secara ukuran itu besar. Karena terkait dengan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat ketika sholat. Demikian juga pada ibadah zakat. Itu ibadah maliyah. Pada ibadah puasa, itu ibadah badaniyah. Namun pada haji ini, ya terkumpul padanya ibadah badaniyah, demikian juga maliyah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa min fadlillahi wa karamihi, dan di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka hamba-hambanya, annahu, bahwasanya haji ini yajibu fil umri marratan wahidan, marratan wahidatan. Bahasanya kewajiban haji ini ya adalah satu kali saja seumur hidup seseorang. Id law wajaba kull 'amin, dikarenakan seandainya kewajibannya harus dilaksanakan setiap tahun, lam astata'an nasu, manusia tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Taib ini ya diantara hikmahnya kenapa kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup. Ya, telah datang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, demikian pula yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, qad furidu alaikum al-hajj fahujju. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, qad furidu alaikum al-hajj, sungguh ya telah diwajibkan atas kalian untuk berhaji. Fahujju, maka hendaklah kalian berhaji. Faqala rajul, ketika itu kata Abu Hurairah, ada seorang sahabat yang berkata, ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa sahabat tersebut adalah Al-Aqra ibn Habis. Kata sahabat tadi, akullu 'amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fasakata, maka beliau sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab pertanyaan sahabat tadi, hatta qalaha thalathan, sampai sahabat tadi bertanya kepada Nabi tiga kali. Kemudian setelah itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah yang ketiga kalinya ditanya, beliau menjawab lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tun al hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku katakan iya. Sahabat tadi kan bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ya, Nabi terdiam. Sampai sahabat tadi menanyakan tiga kali, baru Nabi menjawab, pas seandainya aku katakan iya, maka niscaya menjadi wajib ya untuk kalian berhaji setiap tahun. Walam mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Taib. Jadi di sini menunjukkan bahwa ibadah haji ini ya bukan ibadah yang ringan. Ya, padanya terkumpul ibadah badaniyah. Ya, mulai dari ya, perjalanan ya mungkin dari tanah air sendiri, apalagi di zaman dahulu. Ya, sebelum ada pesawat terbang ya dari negeri kita harus naik kapal ya berbulan-bulan. Belum lagi kondisi keamanan di perjalanan. Ya, sampai-sampai sebagian ulama menyatakan bahwa dulu ini sebelum berdirinya kerajaan Saudi, kondisi perjalanan haji itu ya tidak seaman yang didapatkan di zaman kita. Bahkan sampai-sampai kalau seorang bisa berhaji kemudian pulang kembali ke tanah airnya, seakan merasakan kehidupan yang kedua kali. Ya, seperti itu. Ada ya yang dirampok di tengah jalan. Ya, bahkan sampai pernah kejadian bagaimana orang-orang Rafidhah ya mencegat dan merampas serta membunuh jamaah haji. Ya, bahkan termasuk sampai kejadian pencurian Hajar Aswad dan kaum muslimin ya yang berhaji ketika itu dibantai, sebagian dari mereka dimasukkan ke sumur Zamzam ya, sebagiannya dikubur kuburan massal. Ini sebagian di antara kejahatan orang-orang Syiah. Taib. Ya, demikian pula pada rangkaian manasiknya. Ya. Terlebih dahulu, ya sebelum ada kendaraan modern di masa kita, ya mungkin, ya kebanyakannya kendaraan yang ada ketika itu adalah onta dalam kondisi panas. Bahkan dalam rangkaian manasik sendiri itu butuh kekuatan fisik, ya. Yang luar biasa. Sebagai contoh misalnya umroh saja, ya itu kan untuk tawaf, ya yang di pelataran Ka'bah, ya itu sekitar 2,8 kilo, kilometer bukan kilogram, ya 2,8 kilometer, ya keliling 7 kali itu. Kemudian setelah itu sa'i ya, dari Safa ke Marwah ya, 7 kali bolak-balik. Itu sekitar 3 kilo. Kalau tawafnya di tingkat yang kedua itu 2 kalinya. Ini 2,8 kali 2 berapa? 5,6 kilo ya, seperti itu. Ya. Belum lagi nanti pada rangkaian ibadah haji, perjalanan ya dari hotelnya ke Mina, ya nanti dari Mina ke Arafah, kalau jalan kaki mungkin sekitar antara 10-12 kilo, nah, itu butuh kekuatan fisik. Dan sekali lagi ibadah ini, ibadah yang terkumpul padanya ya ini kekuatan fisik dan kekuatan mal. Oleh karena itu sekali lagi, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi yang mampu, ya, itu dalam seumur hidup hanya satu kali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Abbas, "Al-hajju marratan, famazada fahuwa tatawu'un." Bahwa haji itu satu kali, yakni yang wajib itu satu kali. Adapun ya selebihnya, ya, artinya dua, yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya, itu hukumnya adalah tatawu sunnah. Ya. Sebagian ahlul ilm dengan keluasan hartanya, ada yang berhaji setiap tahun. Ya, seperti Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ya, beliau seorang alim yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan dalam harta. Sampai-sampai ya beliau menafkahi para muridnya gitu. Kemudian waqad furida, dan kewajiban haji ini ya telah diwajibkan fi akhiri, di akhir yakni sanati tis'in minal hijrah, di akhir tahun yang ke-9 hijriyah, di akhir tahun ke-9 hijriyah, ba'dama hajja Abu Bakrin, ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq berhaji, ya, bersama dengan sebagian kaum muslimin di tahun ke-9. Jadi ketika Abu Bakar bersama dengan kaum muslimin yang bersamanya berhaji, ketika itu belum turun syariat wajibnya haji. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada Abu Bakar untuk mengumumkan di tahun berikutnya ya tidak ada seorang musyrik yang berhaji. Jadi tahun Abu Bakar As-Siddiq berhaji tahun ke-9 Hijriah, ya di situ ya sebagian musyrikin masih ikut. Jadi masih tercampur antara muslim dengan musyrik, ya. Kemudian falam yatruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajj ba'da ma furida. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kewajiban berhaji ini setelah datangnya yakni syariat wajibnya haji ini. Kata beliau, fa inna ayata fardil hajji, karena sungguhnya ayat tentang kewajiban haji, yakni dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, di surat Ali Imran ayat yang ke-97. Wa qad nazalat hadhihi surah, di mana surat ini yakni terkait dengan haji ini turun sanatal wufud, ya, turun pada tahun yakni kedatangan utusan-utusan ya suku-suku Arab yang menyatakan keislaman, dan mereka mengutus utusan ya untuk meminta diajari tentang Islam, sehingga di tahun ke-9 tersebut dikatakan di sini wahia ya, sanata tis'in, dan di tahun ke-9 itu dikenal dengan ya sanatul wufud. Yani tahun kunjungan para utusan untuk menyatakan keislaman ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di tahun itu beliau tidak berhaji karena untuk menyambut para utusan kaum tersebut. Kemudian wa hajja Abu Bakrin bin Nasi fi hadhihi sanah. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berhaji memimpin manusia di tahun tersebut, yakni tahun ke-9 qabla fardil haji, ya, sebelum turunnya ya kewajiban haji. Wa hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanata ashr, dan baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji ya pada tahun ke-10 Hijriah. Dan di saat itu yang melaksanakan haji seluruhnya adalah kaum muslimin, tidak ada lagi orang-orang musyrik yang ikut dalam pelaksanaan tersebut. Wa hiya hajjatul wada', dan haji yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun itu adalah haji perpisahan. Walam yahujja ba'dama hajara ghairaha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah, beliau tidaklah berhaji selain haji ini, ya, selain hajjatul wada'. Adapun sebelum beliau hijrah ya ke Madinah, ya, apakah beliau berhaji atau tidak? Ya, sebagian ahlul ilmi menyatakan ya bahwa beliau berhaji. Ya. Karena hal yang kemungkinannya sangat jauh di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berupaya untuk menyebarkan Islam setelah turun ya wahyu kepadanya, dan beliau berusaha untuk memanfaatkan momen berdatangannya ya suku-suku Arab ke Makkah dalam keadaan mereka ya ahlul jahiliyah ya berdatangan ke Makkah untuk berhaji, dan Rasulullah memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan Islam ya, hal yang sangat jauh kemungkinannya beliau ketika itu tidak berhaji. Baik. Tapi ini yang dijelaskan oleh sebagian ahlul ilm, ya, bahwa sebelum ya beliau berhijrah, maka beliau memanfaatkan ya momen berhaji untuk menyebarkan atau menyampaikan Islam kepada manusia. Kemudian sebelum masuk ke hadis tentang miqat, di antara perkara yang perlu untuk kita ketahui bahwa sebagaimana ibadah-ibadah yang lain di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di mana syarat-syarat ini harus ya terpenuhi sebelum ya pelaksanaan suatu ibadah. Terkait dengan haji ini, para ulama menyebutkan bahwa syarat haji itu ada 5. Syarat haji ada 5. Kalau syarat sholat ada berapa, Naufal? Ada berapa? Abdullah? 2. Apa aja? 5. Syarat sholat ada 9 ya. Nanti lihat lagi ada pelajaran kita usana. Nah, apa saja syarat haji? Yang pertama adalah al-Islam. Ya. Sehingga seorang yang dalam keadaan kafir, dia tidak memenuhi syarat untuk hajinya diterima. Jadi harus berislam terlebih dahulu. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Islam merupakan syarat yang mendasar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah al-aql. Ya, orang yang berhaji harus dalam keadaan berakal sehat. Sehingga tidak ada kewajiban haji ya bagi orang yang tidak berakal sehat. Ya, baik gila ataupun seorang yang dalam keadaan pikun. Ini yang kedua. Ya, karena orang yang tidak berakal sehat ya, itu ibadahnya tidak sah. Ya, atau orang yang belum berakal Taib. Ya, maka tidak dituntut untuk beribadah karena belum punya niat. Ya, belum punya niat. Kemudian yang ketiga, al-bulu. Bahasa orang, ya, di antara syarat untuk berhaji harus ya balig usianya. Adapun terkait dengan bagaimana kalau seorang ya belum balig, misalnya seorang yang mungkin kedua orang tuanya kaya, ya, kemudian dalam keadaan belum balig, mungkin bahkan mungkin masih belum mumayyiz, ya, dia diajak orang tuanya untuk berhaji. Apakah sah hajinya? Jawabannya telah sahih dalam hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang wanita, dia berhaji membawa anaknya. Ya. Kemudian wanita tadi mengangkat anaknya mengatakan, ya Rasulullah, lihada sobi hajjun. Apakah untuk bayi ini dia mendapatkan pahala haji? Ya, maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am. Akan tapi, ya, dia jika sudah balig, sudah dewasa, tetap ya berkewajiban untuk berhaji, ya, haji Islam misalnya. Baik. Kemudian yang keempat adalah al-hurriyah. Yani seorang yang statusnya merdeka, bukan hamba sahaya. Ya, karena seorang yang hamba sahaya, dia mamluk, ya. Dia dan hartanya itu milik tuannya. Sehingga tidak punya wewenang terkait dengan harta. Seandainya pun dia memiliki harta itu menjadi harta tuannya. Ini syarat yang keempat. Ya. Dan insya Allah di zaman kita tidak ada perbudakan. Ya. Tidak ada perbudakan. Makanya sebagian ahli ilmu ketika ditanya tentang apa mungkin yang terjadi di zaman kita, ya, seorang pemain bola misalnya, ya, dibeli oleh grup tertentu. Ya, ini contoh saja. Ya, sebagai contoh. Karena ini ditanyakan kepada ahlul ilm. Maka salah Syekh Saleh Al-Fauzan ditanya, apa hukum ya sebuah perusahaan membeli seorang pemain bola untuk timnya? Ya. Saya mengatakan, bagaimana mungkin seorang merdeka kok dibeli? Ya. Kan statusnya dia merdeka bukan budak, kok dibeli? Ya, seperti itu. Artinya Syekh mengingkari yang semisal itu. Kemudian syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima adalah al-istita'ah. Yani, ya, mampu. Mampu untuk ya membiayai perjalanannya hingga kembali. Demikian juga ya untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya yang dia tinggal. Dan permasalahan kemampuan ini sebagian di kalangan para ulama, termasuk di antara mereka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, membahas tentang permasalahan utang. Jadi jika seorang berutang, di sisi yang lain dia punya harta yang cukup untuk berhaji, apakah di saat itu dia wajib untuk berhaji? Ya, jadi punya utang. Ya. Namun di sisi yang lain dia punya harta yang seandainya untuk biaya haji cukup. Apakah wajib baginya untuk berhaji? Beliau menjelaskan tidak. Tidak wajib baginya untuk berhaji karena utang itu lebih wajib ya untuk dilunasi. Bahkan kata beliau seandainya pun ya orang yang mengutanginya ya, membolehkan ya untuk dia berhaji. Maka tetap tanah ini tidak wajib baginya untuk berhaji. Karena tidaklah dengan membolehkan ya si orang yang mengutangi itu, dengan itu utangnya bebas. Ya. Lain halnya kalau dibebaskan kan berarti sudah tidak ada utang. Ya. Kalau sekedar memberikan izin, udah enggak apa-apa kamu berangkat haji. Ya. Masalah utang nanti dipikir belakangan, ya seperti itu. Tetap dalam kondisi yang demikian, dia tidak wajib untuk berhaji. Ya, kalau kondisi demikian saya tidak wajib, bagaimana lagi dengan orang yang berutang untuk berhaji? Ya. Apa ada seperti itu? Ada. Ya, supaya bisa berhaji ngutang. Ya, itu tentu lebih tidak wajib lagi, karena pada dasarnya berarti dia memang tidak mampu. Baik. Ya, entah apa yang menjadi tendensinya, ya, karena satu hal yang sangat disayangkan, ya, di beberapa negeri Islam termasuk kita di Indonesia, haji itu ada gelarnya, ya, seperti itu. Sehingga kalau ada orang pengen dapat gelar cepat berhaji, ya, seperti itu. Iya. Baik, ya. Taib, ini untuk mukaddimah pada pembahasan kitabul hajj. Insyaallah kita akan masuk pada hadis pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.